ada cerah, berlangit biru. Ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas dan segar seperti ini. Tra-la-la-la-la-la, hati sukacita. Tra-la-la-la-la-la, hati gembira. Tra-la-la-la-la-la, hati sukacita. Tra-la-la-la-la-la, hati gembira.